والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوان في الدين رحمنا رحمكم الله، لم يكن لأجرمه أمة من الكتاب أشهد السمية أشهد المقدمة على الجزمية pada pertemuan sebelumnya kita bahkan menulis mu'alif tentang tempat-tempat bom, tempat-tempat bom yang ditanda bagi Arafah. Arafah memiliki empat tanda: bomma, wal waw, wal alif, wal nun. Tanda asli adalah bomma, tiga yang lainnya adalah pengganti dari bomma. Bomma menjadi tanda bagi Arafah pada empat tempat: ismu mufrad, wajibun taksir, wajibun ma'anadid salim, wafil mudhari alladhi lam yatasil bihi syai'. Kemudian tanda rafa yang berikutnya, qaul mu'alif Ibnu Ajurrum rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Muhammad Ibnu Ajurrum, qalu amal wa takun 'alamatan rafi fi mawdi'ain. Adapun waw menjadi tanda bagi rafa pada dua tempat. Tanda yang kedua dari tanda rafa, fi jam' mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah. Pada jam' mudzakkar salim dan pada asma'ul khamsah. Wa hiya asma'ul khamsah itu abuka wa akhuka wa hamuki wa akhuka wa dhu malin. Penjelasannya kata syarih Muhyiddin Abdul Hamid Imallahu ta'ala, wa aqul takunu al-wawu 'alamatan 'ala rafi al-kalimah fi mawdi'ain. Wawu menjadi tanda rafa'nya kalimat pada dua tempat. Wawu menjadi tanda rafa'nya kalimat, kalimat itu marfu', pada dua tempat. Al-awwal, yang pertama, jam'in mudzakkar salim, pada jam' mudzakkar salim. Wal mawdi'u tsani al-asma'ul khamsah, dan tempat yang kedua adalah al-asma'ul khamsah. Rinciannya, wa amma jam' mudzakkar, adapun jam' mudzakkar salim, pengertiannya adalah fahuwa ismun dalla 'ala aktsara min itsnain bi ziyadatin fi akhirih sarin tajrid 'an hadhihi ziyadah wa 'an fi mithlihi 'alayh. Isim yang menunjukkan lebih dari dua laki-laki. Isim yang menunjukkan lebih dari dua, tiga dan seterusnya. Dengan tambahan di akhirnya, tambahan wawu dan nun ketika marfu, atau tambahan ya dan nun ketika majrur dan mansub. Sani tajridi an hadis, dan bisa dihilangkan tambahan ini. Tambahannya bisa dihilangkan. Wa'ad fi mithl, dan diatofkan kalimat yang sama atasnya. Misalnya, ja'a zaiduna. Zaidun, zaiduna. Dengan tambahan waw dan nun. Tambahan waw dan nun ini bisa dihilangkan dan diapofkan isim yang sama padanya, atasnya. Misalnya, ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun. Ja'a zaidun wa zaidun wa zaidun. Untuk meringkas, tinggal di jama' jama' dzakar salim. Ja'a zaiduna. Nah, contohnya, farihal mukhallafuna. Farihal mukhallafuna. Orang yang tertinggal tidak ikut perangan, mereka bergembira dengan dari kalangan munafikin. Farihal mukhallafuna. Syahidnya mana? Al-mukhallafuna. Sini marfu' sebagai apa indak? Fa'il. Tada atau khabar? Fa'il. Nah, sebagai fa'il. Nah. Tanda rafa'nya? Wow, nah. Niyabatan an-dhamma. Li'annahu jam'un mudzakkar salim. Lakin rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun, akan tapi orang-orang yang dalam ilmunya dari mereka dan kaum mu'minun. Mana di sini ja' mudzakkar salim yang marfu? Rasikhuna minna. Mana lagi? Ya, Abbas. Ya, nam. Yang mana? Ali waw itu. Kalimat mana itu? Rasikhun. Mana lagi? Semua al-mu'minun ma'atuf. Nah, tanda rafa'nya apa? Kenapa dengan waw bukan dengan dhamma? mengganti pengganti rofa, seharusnya rofa. Kenapa dengan waw? Ah, dan rofanya kenapa dengan waw? Karena dia jamak. Nah, jamak mudzakkar salim. Nun sebagai apa di situ setelah waw? Tanda rofa juga atau apa? Rasikhuna. Dan di antara tanda rofa ada nun ya. Dhamma wal wal alifun nun. Ini nun ini apa tanda rofa juga atau apa? Nun jamak. Apa? Nun tanda jamak. Dan nunnya untuk apa itu? Rasikhuna mu'minuna. Apa tanda rofa juga? Dan tanda rofa ada nun juga. Ndak? Nunnya untuk apa? Apa? Mikoya. Apa? Tanda rofa atau tanda nasab? Sebagai hal apa namanya? Pembin. Apa? Nun fariko apa? Bukan satu lagi. Ndak. Untuk apa? Nunnya tanda jamak, tanda rofa, tanda apa? Fil. Dia. Jam tersa dan tandanya. Fil ismin mufrad. Asal tanda. Nunnya sebagai pengganti tanwin pada ismin mufrad. Nun pada musanna, nun pada jamak mudzakkar salim, nunnya adalah pengganti tanwin pada isim mufrad. Walau karihal mujrimuna, walaupun orang-orang mujrim mereka membenci dosa. Mana syahidnya? Tanda rofa'nya dengan apa? Waw. Kenapa dengan waw? Naam. Iyakum minkum 20 sabiruna. Jika pada kalian jumlah pasukan 20 yang bersabar. Mana jawab mendakar saat mana syahidnya? Anda mana syahidnya? Kenapa? Dari sisi mana syahidnya? Syahidnya mulhak di jamin mudzakkar salim. Tanda rofa'nya dengan? Tanda rofa'nya dengan waw. Naam sabirun. Sabirun dia sifat dari syurun. Tanda rofa'nya dengan? Waw. Di annahu mulhak atau jamin mudzakkar salim sabirun? Tidak sah. Tidak sah. Apa? Sabirun, sabirun. Jamin mudzakkar salim atau mulhak? Jangan bisa pisang. Nah, sabiruna jangan dengan anu ishrun yang mulhaq. Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim, dan yang lain mereka mengakui dosa-dosa mereka. Syahidnya? Wa akharuna. Hah? Kenapa itu? Marfu atau mansub atau apa? Marfu. Yang rafa'nya apa? Waw. Kenapa dengan waw? Karena dia jamak mulhaq saya. Nah. فكل من المخلفون والراسخون والمؤمنون والمجرمون والصابرون وآخرون جمع مذكر سالم. Masing-masing dari kalimat mukhallafun dari jumlah yang telah lewat, rasikhun, al-mu'minun, al-mujrimun, sabirun, akharun, semuanya adalah jamak mudzakkar salim. Isyrun, kenapa tidak dimasukkan? Isyrun bukan jamak mudzakkar salim. Mulhaq. Karena di antara syarat jamak mudzakkar salim adalah isim orang yang berakal, nama orang berakal atau sifat orang yang berakal. Adapun isyrun bukan. Nah, bukan nama orang berakal, bukan juga sifat orang yang berakal. Demikian juga tidak ada mufradnya. Isyrun tidak memiliki mufrad, antara syarat jamak mudzakkar salim memiliki mufrad. Semuanya adalah jamak mudzakkar salim dalun ala aktsar min atsnain. Semuanya masing-masing menunjukkan lebih dari dua laki-laki. Tiga atau lebih. Wa fi ziyadatin fi, dan ada tambahan di akhirnya. Wa hiya al-waw nun, yaitu tambahan waw dan nun. Wa huwa sadun tajridi min hadhihi ziyadah. Dan kalimat tersebut bisa dikosongkan dari tambahan ini. Tambahannya bisa dibuang, dihilangkan. Ala tara annaka taqul, tidakkah melihat kamu bisa ucapkan mukhallafun, rasikhun, mu'minun, mujrimun, sabirun, akharu. Tambahnya bisa dihilangkan. Wa kullu lafdhin min alfadhil jumu' alwaqi'a fi hadhihi alayat marfu'. Dan setiap lafaz adalah lafaz jam' mudzakkar salim yang ada pada ayat-ayat ini. Semuanya adalah marfu'. Semuanya marfu'. Ada yang fa'il, ada yang mubtada dan seterusnya. Wa 'alamat rafi' al-waw niyabatan 'inda dan tanda rafa'nya adalah waw sebagai pengganti dhammah. Sebagai pengganti itu. Kenapa dikatakan sebagai pengganti dhammah? Karena bukan pengganti alif, pengganti nun. Bukankah tanda dhamma, tanda rafa' itu 4? Dhamma, waw, alif, nun. Karena udah bilang pengganti dhamma. Kalau tanda rafa' itu banyak. Hah? Kurang paham. Nah, karena bilang pengganti dhamma, karena bukan pengganti alif, pengganti nun. Tanda rafa' kan bukan hanya dhamma. Apa? Cucu gitu. Iya cucu. Kenapa dibilang pengganti itu mah bukan pengganti wau awal alif atau nun? Kata nurufa ada empat bukan hanya itu mah. Iya cocoknya dengan mahdom maksudnya. Alif nggak cocok. Kenapa anda bilang cocok sih dari segi mana cocoknya? Penyebutannya. Oh penyebutannya. Hendak. Bilang pertanyaan. Kenapa dibilang pengganti dari itu mah? Padahal tanda rafa itu banyak karena bukan pengganti alif, pengganti nun. Karena wau kan tetap perlu potong yang cepat. Karena ini bilang pengganti itu mah bukan pengganti alif atau pengganti nun. Karena tanda rafa kan 4. Dhamma, wau, alif, nun. Kenapa dikatakan pengganti? Dari dhamma. Wau adalah pengganti dari dhamma. Wau pengganti dari dia answer. Apa? Karena bukan wawu, tanda rafanya wawu pengganti dari alif atau pengganti dari karena tanda rafa kan 4. Pengganti dari isim mufrad. Yang mana pengganti dari isim mufrad? Ya asal kata dari isim mufrad. Yang mana jawab mudzakkar salim? Wawu sebagai pengganti dom. Iya. Karena bukan pengganti alif atau pengganti nun. Tanda rafa kan 4. Enggak jelas semuanya. Jelas. Jelas lah. Jelas. Bagi yang paham jelas. Tapi siap-siap gitu. Kenapa dom? Karena dikatakan di sini pada jam mendekar saling wawu sebagai tanda rafa pengganti dari dhamma. Karena bukan pengganti alif atau pengganti nun. Tanda rafa kan 4 bukan hanya dhamma. Ada alif ada nun juga. Karena jamak mudzakkar salim tanda rupanya dengan waw. Ah, iya, pengganti dari dhamma kan yang waw. Iya. Karena bukan pengganti alif saja atau pengganti nun. Tanda rafa kan hanya waw. Karena kalau bukan hanya dhamma pengganti rafa. Tanda rafa kan bukan hanya dhamma. Iya, kalau alif itu bukan jamak mudzakkar salim. Itu merubah-ubah putar. Mendekati ya, Pak. Kenapa? Nah. Di annas min alamatid dhamma rafa' dhammis. Naam, ahsan. Karena dikatakan pengganti dhamma karena tanda asli rafa' adalah dhamma. Nah, yang lainnya adalah cabang. Yang lainnya adalah cabang pengganti dari dhamma. Nah dikatakan sebagai pengganti dari wawu sebagai pengganti dari dhamma karena dhamma adalah tanda asli rafa. Ini kata pengganti dari dhamma bukan pengganti dari alif, pengganti dari nun karena ini semuanya cabang. Pengganti, semuanya pengganti wawu, alif, nun semuanya adalah pengganti dari dhamma. Tanda asli rafa adalah dhamma. Wa hadhi an-nun allati ba'da al-wawi 'iwadun 'ala tanwin dan nun ini yang ada setelah wawu mu'minuna mukhallafuna nun setelah wawu pada jamak mudzakkar salim ini adalah pengganti dari tanwin fi qol dalam ucapan mukhallafun dalam isim mufradnya pengganti dari tanwin pada isim mufradnya mukhallafun wa akhawati wa akhawat dan saudari-saudarinya mukhallafun rasikhun mu'minun mujrimun sabirun. Wahwa ism mufrad, yaitu isim mufrad. Kemudian yang berikutnya, ini tempat yang pertama ya. Tempat yang pertama, wawu menjadi tanda bagi rafa, pengganti dari dhammah pada jamak mudzakkar salim. Apa itu jamak mudzakkar salim? Ismun dalla ala aktsara min ithnain bi ziyadatin fi akhirih, salim tajrid an hadhihi ziyadah wa 'afi mithni 'alayh. Atau ungkapan lainnya, madalla ismun dalla al jam'iyyah bi ziyadati wawin wa nun aw ya wan nun fi akhirih. Kemudian tempat yang kedua, wa amal asmaul khams, adapun lima isim, fa ya alfal hadhil alfadul mahsura, yaitu lafal-lafal yang terbatas ini, allati 'inda al-man, yang disebutkan oleh muallif pengarang kitab ini. Lima isim ini terbatas hanya pada lima isim ini. Wa yaitu abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu mali. وهي لما يسمى الاسماء الخمسه yang masyhur dal kufiyin, dalam pendapat Basrah mereka menambahkan satu isim lagi, asmaus sittah, menambahkan apa, lafaz apa, hanukah. Guna kelas ya. Wahia nam lima isim ini asmaul khamsa turfa bil waw niyabatan 'an dhamma, dirafa dengan waw sebagai pengganti dhamma. Niyabatan, niyabatan, niyabatun, siapa ayatnya? Imam. Nab. Niyabatun, niyabatan, niyabatin di sini. Sebagai apa? Dan mansubat ada banyak ya, ada maf'ul bi, dhurf zaman, dhurf makan, isim inna akhwatiha, khabar kana akhwatiha. Yang mana ini dia? Masuk yang mana? Ndak niyabatan. Hal ia kena sahih ya, ya. Sebelah halnya mana? Sahih hal bilwaw, terkali bilwaw. Sahih hal ia kena, ia kena ma'rifat bilwaw. Mana? Setelah jumlah yang sempurna. Terus ambil niabatan. Dan ini yang masyhur kan, niabatan. Nah, lepas. Sebagai apa? Hal. Dirafa dengan wawu, keadaan dia sebagai pengganti dari umma. Atau bisa juga mungkin sebagai maf'ul apa, li ajli. Di rafa dengan wawu tujuannya sebagai apa? Sebagai pengganti dari umma. Allahu a'lam. Taqul, kamu katakan, hadara abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. hadara abuka wa akhuka wa hamuki wa akhuka wa jumali. Nah, di sini semuanya marfu tanda rafa'nya dengan dhammah. Tanda rafa'nya dengan waw dan pengganti dari dhammah, ya, nominal asma'il khamsah. Wa kadza katakul, mungkin juga mengatakan hadam abuka. Hadam abuka, mana syahidnya? Abu. Sebagai apa dia? Khobar. Nah, sebagai khobar. Wa taqul abuka rajulun salih, mana syahidnya? Nah, sebagai apa? Jama'. Sebagai jama' apa? Tafsir jama' dzakar salim? Asmaul khamsah. Nah. I'rabnya kenapa dia marfu? Sebagai khabar mubtada fa'il naibul fa'il tab. Mubtada. Nah, sebagai mubtada. Wa qala ta'ala wa abuna syaikhun kabir. Mana syaikhnya? Dak. Nah. Marfu mansub. Tanda rafa'nya apa? Kenapa dengan waw? Mubtada. Kenapa dan rafa'nya dengan waw? Karena dia mubtada, berarti semua mubtada dan rafa'nya dengan waw. Apa? Jama' apa? Taksir atau mudzakkar salim atau muannats salim? Jama' mudzakkar. Asma'ul khamsah. Nah, minal asma'il khamsah. Min haitsu amarahum abuhum. Mana syahidnya? Sebagai apa? Sebagai fa'il. Nah, tanda rafa'nya apa? Waw. Kenapa dengan waw? Asma'ul khamsah. Nah, li'annahu minal asma'il khamsah. Wa innahu ladzu 'ilmin, mana syahidnya? Kenapa dia majrur atau mansub atau majzum? Marfu. Marfu. Kenapa marfu? Kenapa dia marfu? Sebagai apa? Khabar. Tanda rafa'nya apa? Kenapa dengan waw? Karena min al asma'il khamsah. Inni ana akhuka. Mana syahidnya? Marfu atau majrur? Majzum. Kenapa dia marfu sebagai apa? Sebagai apa dia marfu? Khabar. Apa? Khabar. Khabar mubtada. Khabar mubtada. Tanda rafa'nya apa? Waw. Kenapa dengan waw? Asmaul khamsah. Nah, li'annahu min al asma'il khamsah. Fa kullu ismin minha fi hadhihi al amthila marfu. Setiap isim dari asmaul khamsah pada contoh ini semuanya marfu. Wa alama darafhi al-waw niyabatan 'an dhamm, dan tanda rafa' adalah waw sebagai pengganti dhammah. Wa ma ba'da min ad-dhamir, dan yang setelahnya dari dhamir aw lafdhu mal atau lafadz mal aw lafdhu 'ilm atau lafadz 'ilmu mudhaf ilayhi sebagai mudhaf ilayhi. Ladhu malin ladhu 'ilmin abuka akhuka. Domir atau isim zahir setelah asmaul khamsah semuanya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Wa 'alam anna hadhihi al-asmaul khamsah la tu'rab hadha al-i'rab illa bi syurut. Dan ketahuilah bahwasanya asmaul khamsah tidaklah di'rab dengan i'rab ini, yaitu di rafa' dengan waw, di nasb dengan alif, di jir dengan ya. Tidaklah di'rab dengan i'rab seperti ini kecuali dengan syarat-syarat. وهذه الشروط منها ما يشترط في كلها ومنها ما يشترط في بعضها. Dan syarat-syarat ini di antaranya ada yang disyaratkan pada semuanya, syarat pada keseluruhan, dan di antara syarat tersebut pula ada yang syarat pada sebagian. Di asmaul khamsah di Arab yang seperti ini ada syarat-syarat harus terpenuhi. Ada syarat umum bagi seluruh asmaul khamsah, ada syarat tambahan bagi sebagiannya. Amma syurutul lati tushtaratu fi jami'iha, adapun syarat-syarat yang disyaratkan pada semuanya, semua asmaul khamsah, fa arba'atu syurut, ada empat syarat. Al-awwal yang pertama, takuna mufrad, harus mufrad. Keluar dengannya apa? Muthana atau jama'. Wa thani an takuna mukabbarah, harus mukabbarah. Keluar dengannya apa? Saghrah, tasghir. Wa thani an takuna mudhaf, harus diidhafahkan. Keluar dengannya apa? tidak diidhofahkan ghairu mudhofan. Wa rabi an takun idhofatun li ghairi al-mutakallim, dan yang keempat idhofahnya ke selain yang mutakallim. Keluar dengannya apa? Nah, kalau diidhofahkan kalau diidhofahkan ke yang mutakallim. Nah, ini empat syarat pada semuanya, berlaku pada lima isim tersebut. Fa kharaja bi syiratil ifrad, maka keluar dengan syarat harus mufrad. Apa itu mufrad dalam hendak dalam bab i'rab? Ma laisa mufannan wala majmu'an wala mufrad wala mulhaqan bi'imam wala mulhaqan wala mulhaqan khams. Na'am, hadha al mufrad al ifrad fi bab al i'rab. Ma laisa mufannan wala majmu'an wala mulhaqan bi'ima wala min al asma'il khamsah. Keluar dengan syarat mufrad. Ma law kana muthannatan, apabila isimnya muthanna, aw majmu'atan jam' mudzakkar, atau dijama' dengan jam' mudzakkar, aw jam' taksir, atau dijama' dengan jam' taksir. Fa inna law kana majmu'atan jam' taksir 'ariban bil harakat adh-dhahira. Karena isim ini jika dijama' dengan jam' taksir, jika dijama' dengan jam' taksir, maka di'arabnya dengan harokat zahirah, bukan dengan huruf. Asmaul khamsa i'arabnya dengan huruf, dirufa dengan waw, dinasb dengan alif, dijir dengan ya, dan di'arabnya dengan huruf. Apabila dia muthan atau jama', ya apabila dia jama', baik jama' mudzakkar atau jama' taksir, maka tidak di'arab dengan i'arab seperti ini. Jika dia jama' taksir, di'arab dengan harokat zahirah, dirufa dengan dhamma, nasb dengan fathah, dijir dengan kasrah. Taqulu mengatakan al-aba'u yurabbuna abna'ahum. Wa taqulu ikhwanuka yaduka allati tabdishu biha. Al-aba'u yurabbuna abna'ahum. Dan syaitnya mana? Aba'u. Kenapa sini aba? Jadi rukun bukan dengan waw. Kenapa? Karena dia jama' taksir. Syaratnya dengan waw apa? Jurufa dengan waw. Dia harus mufrad. Nah, harus mufrad. Di sini jamak taksir, maka tidak di i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Tapi i'rab dengan harakat zahirah. Ikhwanuka yaduka allati tabdishu biha. Saudara adalah tanganmu yang kamu mukul dengannya. Karena kekuatan bagimu. Mana syahidnya? Ikhwanuka. Kenapa? Dari si mana syahidnya? Alif. Syahidnya alif. Ya, ada apa dengan alif? Fathah. Kenapa fathah? Karena dia bukan termasuk dari asmaul khamsah. Fathah tidak termasuk asmaul khamsah. Itu syahidnya. Endak syahidnya mana? Kenapa? Sisi mana syahidnya? Apa? Fathah. Fathah syahidnya. Kenapa fathah? Ada apa dengan fathah? Huruf nun. Fathah adalah huruf nun. Mana? Fathah huruf nun. Sambungannya apa ini? Enggak. Syahidnya mana? Kenapa? Dari sisi mana syahidnya? Dia karena dia dirofa dengan waw, dengan dhamma zahir, bukan dengan waw. Kenapa dengan dhamma zahir bukan dengan waw? Dia jamak taksir. Nah, mahsanta. Nah, syahid ikhwanuka di sini dirofa dengan dhamma zahir karena ini jamak taksir, bukan mufrad. Syarat dirofa dengan waw harus bentuk mufrad. Qala Allah Ta'ala aba'ukum wa abna'ukum. Mana syahidnya? Ndak. Hah? Kenapa aba'ukum? Hmm? Ada apa dengan aba'ukum? sama tadi dengan sebelumnya. Apa? Kenapa? Atau bukan itu syahidnya? Apa? Yang mana syahidnya? Abaikum. Dari si mana syahidnya? Mengatakan syahid. Ya, kenapa? Ada apa? Dari si mana dia sebagai syahidnya di sini? Nanti orang bisa juga bilang, oh syahidnya abnaukum. Dari sisi mana syahidnya abnaukum atau abaukum? Mana yang benar? Apa? Hendak? Abaukum. Dari sisi mana? Karena yang kau bil harokat kau di pakai tomo. Kenapa dia sangat besar? Makin jam taksir. Nah, empat sin asam. Sebenarnya aba hukum ini berofa dengan dhamma zahirah, bukan dengan waw. Karena dia adalah jamak taksir, syarat dirofa dengan waw harus dengan bentuk mufrad. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mana syahidnya? Dak. Apa? Kenapa? Dari si mana? Bukan al-mu'minun, al-mu'min itu jama'. Ikhwatun juga sama-sama jama'. Anda bilang ikhwatun syahidnya dari sisi mana? Apa? Hah? Kenapa dia dengan harakat zahirah? Kenapa bukan dengan waw? Nah, karena jamak taksir. Syaratnya di Arab dengan waw harus mufrad. Di sini jamak taksir. Fa asbahatu bi ni'mati ikhwana. Maksudnya ikhwan. Dari si mana? Dia jamak taksir. Di Arab dengan apa? Dengan waw atau dengan alif? Waw. Jamak taksir di Arab dengan waw, dengan alif, dengan alif atau dengan ya. Jamak asmaul khams, asmaul khams kan dari rafa'in waw alif atau ya. Ini jamak taksir apa? Waw alif atau ya, ini dari rafa'in Arabnya. Atau ada tanda yang lain? Nah, di Arab dengan harokat karena dia apa? Jamak apa? Taksir. Syarat di Arab dengan huruf harus dengan bentuk mufrad. Walau kanat muthanna tan'ribat i'rab al-muthanna. Demikian juga seandainya dia muthanna, maka di Arab dengan i'rab muthanna yaitu bil alif raf'an wa bil ya'i nasban wa jarra. Dengan alif ketika marfu', dengan ya ketika mansub dan majrur. Wa sayati bayanu qariban, dan akan datang penjelasannya qariban, dekat. Akan datang tidak lama, dalam waktu dekat akan datang penjelasan dari mu'alif tentang musanna. Tanda rafa'nya dengan alif dan nasbnya jarnya dengan ya. Contohnya taqul abawaka rabbayaka. Syahidnya dari si mana? Ya, musanna. Musanna, tanda rafa'nya dengan nah, dengan alif, bukan dengan waw. Syarat dengan tanda dengan waw harus mufrad. Sementara di sini musanna. Maka di Arab, yang Arabnya musanna. Taqul ta'addab fi hadrati abawayk. Maksudnya abawayk. Si mana? Jadi jernih ya. Kenapa bukan dengan nah? Kenapa tidak di i'rab dan i'rabnya asmaul hamzah? Kenapa tidak di i'rab dan i'rabnya asmaul hamzah? Kemudian mufannas. Nah, kan dia mufannas. Syarat di i'rab dan asmaul hamzah harus mufrad. Dalam keadaan majrur, nah musanna tanda i'rabnya dengan ya, asmaul hamzah juga dengan ya, sama-sama dengan ya. Qala Allah Ta'ala wa rafa'a bawahi 'ala al-'arsy, dan beliau mengangkat dua orang tuanya di atas sehingga sana arsy. Mana syahidnya? Al-wahi. Dari mana? Sebagai maf'ulun bih. Ya, musanna. Tanda rafa'a, tanda i'rabnya apa? Ya. Tanda nasabnya dengan ya, nah musanna. Fa asbahu bain akhawaykum. Mana syahidnya? Dari sisi mana? Marfu atau mansub itu, atau majzum? Mansub. Apa? Mansub sebagai apa? Mudah nilai mansub atau marfu? Mansub mudah nilai. Mansub sebagai mudah nilai. Mudah nilai mansub atau marfu? Apa? Mudah nilai. Ya, mudah nilai. Anda bilang mansub sebagai mudah nilai. Emang mudah nilai itu mansub, bukan marfu, bukan majzum. Apa? Majzum. Anda bilang tadi mansub, yang benar berarti apa? Majrur. Nah, majrur sebagai mudhaf ilaih. Karena jarinya apa? Ya. Nah, kenapa dengan ya? Karena dia mufannas. Walau kanat majmu'ata ja'mu dzakarin salim rufi'a 'abdul wa'i 'ala ma taqaddam. Dan seandainya di jama' ja'mu dzakar salim, asmal khamsah di jama' ja'mu dzakar salim, maka dia rafa' dengan waw. Seperti yang telah lewat pada jama' dzakar salim. Wa nusibat ujurat bil ya, dan langsung dijar juga dengan ya. Jika lima isim ini dijamak jamak mudzakkar salim, maka i'rabnya sama dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Dirafa' dengan waw, dinasab dan dijar dengan ya. Takul kamu katakan haulai abuna wa akhuna. Mana syahidnya indak? Abuna wa akhuna. Dari sisi mana? Syahidnya dari sisi mana? Hah? Apa dan rafa'nya? Dia asmaul hamzah atau jamak dzakar salim ini? Asmaul hamzah dan rafa' dengan wawun ya. Abun asmaul hamzah ini. Nah, jamak dzakar salim. Dia tidak diarab asmaul hamzah. Karena apa? Di antara syaratnya harus mufrad. Di sini jamak. Maka tidak diarab asmaul hamzah, tapi diarab i'rabnya jamak mudzakkar salim. Iya, jamak mudzakkar salim. Wa taqul ra'aitu abina wa akhina. Mana syahidnya? Ndak? Abina wa akhina. Dari sisi mana? Dia bukan asmaul khamsah. Dia mulhaq di jamak mudzakkar salim. Ini jamak mudzakkar salim. Mulhaq atau jamak mudzakkar salim? Anda bilang mulhaq mudzakkar salim. Apa? Mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Tanda nasabnya sih ini kan. Iya. Walam ijma' bil waw wan nun ghair al ab wal akh. Dan tidaklah dijama' dari asma khamsah dengan jamak mudzakkar salim kecuali dua isim dari lima ini, yaitu ab dan akh. Adapun yang lainnya hamuka, fuka, dumalin tidak dijama' dengan jamak mudzakkar salim. Ini jamak dengan jamak mudzakkar salim hanya dua dari lima isim, itu ab dan akh. Wa kana al-qiyas yang tadi Allah yujma' syai' minha hadzal jam. Dan kiasnya seharusnya lebih sesuai dengan kias. Tidak ada yang seharusnya apa? Tidak ada satupun darinya yang dijamak dengan jamak ini. Dari si mana tidak sesuai dengan kias? di hasyiah di sini, fa'ina jum'at hadal jam'a adami ta'wil. Karena isim ini abun akhun di jama' dengan jama' mudzakkar sain, dan karena tidak ada penggantinya. Padahal aslinya adalah abun abawun. Akhun akhawun. Baunya dibuang pada mufrad dan tidak digantikan dengan sesuatu. Sehingga mu'alim mengatakan sih, wakan al-qiyas, yang qiyasnya, yang cocok kaidahnya, mengharuskan tidak ada satu pun dari lima isim ini dijama' dengan jama' ini. Ada pun dijama' dengan jama' ini apa? Keluar dengan dari qiyas, dari kaidah. Karena pada umumnya kaidah itu diambil alal aghlabiyah, nah, kebanyakannya, mayoritasnya. Sehingga kadang ada berapa individunya yang keluar darinya. Nah, ikhwan fil din rahiman wa rahimakumullah. Ini beberapa syarat dari syarat asmaul khamsah di i'rab dengan i'rab. Asmaul khamsah itu dirafa dengan waw, dinasab dengan alif dan dijir dengan ya. Masih ada syarat-syarat yang lainnya, insyaallah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang belum jelas sampai di sini? Satu. Ya, abun kalau di sini. Syarat masukkan abuna wa akhun dinamai sebagai mulhaq di jamil mudzakkar salim karena asalnya adalah abawun, dihilangkan waw aslinya langsung di abuna maksudnya mulhaq gitu bukan jamil mudzakkar salim. Kalau di sini yang apa namanya di catatan tadinya dimasukkan dalam mulhaq di jamil mudzakkar salim abun wa akhun. Antara syarat jamil mudzakkar salim adalah harus punya mufrad. Mufradnya abun abawun. Sekiranya di jamil abawun abawun lagi lagi terus mungkin begitu barangkali. Ada bahasanya nang sama bang. Di abuna akhuna di sini dimasukkan dalam apa? Mul mulhaq. Dianjak mendengar sana keluar dari yes. Aku mesti apa sih itu? Padahal asal sebut saya. Syarat kan yang syarat dia mendengar salib. Sedulang set punya apa itu? Syaratnya dia mendengar salib pertama harus punya mufrad. Yang kedua ketiga karena nama untuk yang berakal atau sifat berakal. Ada banyak syarat-syarat. Yang terakhir. Nah, di hasyiahnya sini dikatakan termasuk mulhaq ya. Karena dia mufradnya ada lafaz, ada huruf yang dibuang dan tidak digantikan dengan huruf yang lain. Abun asalnya adalah abawun. Dalam mufradnya dibuang dan tidak digantikan dengan huruf lain. Nah, jawab mendekar saya kan salim, selamat ya. Tidak ada korban.